بالله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه تعالى باب الغسل وحكم الجنوب باب tentang mandi dan hukum junub. الغسل بضم الغين اسم مصدر للاغتسال. الغسل ghinnya di dhammah ialah isim masdar dari irtisal. Kalau masdarnya irtisal, kalau masdarnya irtasala ialah irtisal, tapi kalau isim masdarnya ialah al-ghuslu. Apa bedanya masdar sama isim masdar? Kalau masdar itu memenuhi semua huruf asli pada fi'ilnya. Tapi kalau isim masdar itu maknanya sama dengan masdar, tetapi dia tidak mengandung semua huruf yang membentuk fi'ilnya. Seperti irtasala, ada hamzah, ada taknya. Nah, maka masdarnya ialah irtisal. Tapi kalau irtasala ghuslan, nah berarti ada huruf fi'ilnya yang tidak dipenuhi, tapi maknanya sama antara al-ghuslu dan al-irtisal. Maka al-ghuslu itu isim masdarnya, al-irtisal itu masdarnya. Nah, wasya'an isti'malul ma' fi jami'il badan ala wajhin makhsus. Wasyar'an isti'malul ma'i fi jami'il badani ala wajhin makhsusin. Menurut syariat, al-ghuslu itu ialah menggunakan air untuk menyiram seluruh badan dengan cara tertentu. Wa huwa thabitun bil kitabi wa sunnah wal ijma'. Mandi itu dasarnya ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Wa ammal junub huwa man asabathu janabah. Adapun junub, maka artinya adalah orang yang sedang mengalami janabah. Wa summiya junuban li'annahu yastanibu ba'dal ibadat. Disebut junub, berarti orang yang terkena janabah atau mengalami janabah disebut junub itu karena dia ketika junub menjauhi sebagian ibadah. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmataala al-haditsu ats-tsalits wa tis'ul. Ya, hadis yang ke 93. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i. Rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau bersabda, air itu karena air. Riwayat Imam Muslim, dan asalnya ada di Sahih Bukhari. Nah, al-ma'ul awal, ma'ul irtisal, wasani al-mani, wal makna al-irtisalu min al-inzal. Al-irtisalu min al-inzal. Jadi al-ma'u yang pertama itu ialah air mandi, al-ma' yang kedua ialah air mani, sehingga artinya ialah mandi karena keluar mani. 6. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, wujubul irtisal min inzalil mani, sawa'un kana na'iman aw yaqbatan. Wajib mandi dengan sebab keluarnya air mani, baik keluar ketika sedang tidur, ini mimpi basah, atau karena dalam kondisi bangun. Nah, kalau terbukti keluar mani, maka wajib mandi. Al-ma'u minal ma'. Al-fa'idatu asaniyah, haqiqatul irtisali, ifadatul ma'i alal a'udha'i. Haqiqatul irtisali, ifadatul ma'i alal a'udha'i. Hakikat mandi itu ialah menuangkan air di atas anggota tubuh, atau menyiramkan air di atas anggota tubuh. Itu namanya mandi. Al-ma'u mandi minal ma', karena keluar mani. Nah, mandi hakikatnya ialah menyiramkan atau menuangkan air di atas anggota badan. Al-fa'idatu asarisa, al-hikmah fil ghusli minal janabah. Wallahu a'lam. Annal badana ba'dal jima'i yusabu bil khumuli wal kasri wal da'fi. Annal badana ba'dal jima'i yusabu bil khumuli wal kasri wal da'fi. Wal irtisalu yu'idu ilaihi nasatahu wa quwwatahu. Di antara hikmah mandi junub, wallahu ta'ala alam, badan ketika selesai jima itu terasa loyo, malas dan lemah. Maka dengan mandi bisa mengembalikan semangat dan kekuatannya. Itulah sebabnya disyariatkan untuk mandi. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu ta'ala, al-hadithu rabi' وتسعون حديث yang ke-94 وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس بين شؤابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه وزاد مسلم وإن لم ينزل. طيب الشعب الأعبع الشعب الأعبع كناية عن الجماع. Nah, sehingga artinya ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, jika seorang suami telah duduk di 4 cabang anggota tubuh istrinya, yakni jima, kemudian dia benar-benar jima, maka wajib mandi. Muttafaqun alaih. Dan Imam Muslim menambahkan, sekalipun tidak keluar air mani. Nah, fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, wujubul ghusli minal jima'i wa illam yahsul inzal. Wajib mandi dengan sebab berjima, sekalipun tidak sampai keluar air mani. Nah, al-faidatu athaniyah, wujubul ghusli minal jima'i lir'ajuli wal mar'ati walaysa khassan fir rajul. Wajibnya mandi dengan sebab jima, ini berlaku baik untuk laki-lakinya atau wanitanya, dan tidak khusus untuk laki-laki. Nah, jadi kalau hadis tadi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kalau orang itu keluar maninya baik dengan sebab jima atau yang lain, maka wajib apa ini? Mandi. Kalau hadis Abu Hurairah yang kita baca sekarang ini, maka merupakan tambahan faedah. Kalau jima wajib mandi, keluar mani ataupun tidak. Taib. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimah ta'ala, Al-Hadith Al-Khamis wa Tis'un, hadith yang ke-95, Wa'an Ummi Salamah Anna Umma Sulaymin Wahia Imra'atu Abi Talha Qalat Ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haq, fahal alal mar'ati al-ghuslu idha ihtalamat? Qala na'am idha ra'atil ma. Al-hadith mutafaqun alaih. Dari Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim istri Abu Talha pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi jika mimpi basah? Beliau bersabda, iya, jika dia benar-benar melihat keluar air maninya. Al-hadis muttafaqun alaih. Nah, fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Wujubul ghusli minal ihtilami ma'al inzal. Wujubul ghusli min al-ihtilami ma'al inzali. Wajib mandi dengan sebab mimpi basah disertai dengan keluarnya mani. Nah, ada bukti keluarnya apa ini? Mani. Al-fa'idah itu asalnya. Fa'idah yang kedua. Al-ihtilam al-mujarrad anil inzali la yujibul ghusla. Al-ihtilam al-mujarradu anil inzali la yujibul ghusla. Kalau mimpi basah tapi tidak ada bukti keluar maninya, maka tidak wajib mandi. Nah, ini tambahan faedah dari dua hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya menyatakan kalau jima keluar mani atau tidak wajib mandi. Yang ini mimpi jima, cuma mimpi toh. Maka harus dibuktikan. Kalau sampai ada bukti keluar mani, wajib mandi. Kalau tidak ada bukti keluarnya mani, maka tidak mandi. Nah, al-fa'idatu as-salisah. Annal ma'ata tahtalimu fil manam kama yahtalimu ar-rajul. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita itu mimpi basah sebagaimana laki-laki juga mimpi basah. Jadi tidak hanya laki-laki yang mengalami mimpi basah, tapi juga wanita. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Isbatu sifatil haya'i lillahi ta'ala isbatan hakikiyan yaliku bijalalih. Isbatu sifatil haya'i lillahi ta'ala isbatan hakikiyan yaliku bijalalih. Menetapkan sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan malunya Allah itu bersifat hakiki, nyata, yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu al-khamisah, faedah yang ke 5. Annal haya'a la yambaghi ayyamna'a min ta'allumil ilmi. Annal haya'a la yambaghi ayyamna'a min ta'allumil ilmi. Rasa malu jangan sampai menghalangi seseorang dari mempelajari ilmu. Nanti itu pemalu ya. Nah, jangan sampai sikapnya menghalangi untuk belajar apa ini? Ilmu. Al-fa'idatu as-sadisah, faedah yang ke-6. Masru'iyatu su'alil insani ma yahtaju ilaihi fi umuriddin. Masru'iyatu su'alil insani ma yahtaju ilaihi fi umuriddin. Disyariatkan seseorang untuk selalu bertanya tentang apa yang ia butuhkan dalam masalah-masalah agama. Jadi jangan sampai kita malu bertanya padahal banyak hal-hal yang tidak kita ketahui tentang hukum-hukum yang ada Jangan sampai rasa malu kita menyebabkan kita tetap bodoh selamanya. Karena hati itu sangat apa ini? Berbahaya. Baik. Nah, ini tentang hadis yang ke-95. Adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sarawahu umarana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.